Mitra Bisnis, pemerintah selama 6 bulan ke depan melarang impor 13 produk buah dan sayuran dengan pertimbangan saat ini sedang masa panen sehingga hasil produksi melimpah. Beberapa produk itu antara lain kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, pisang, melon, mangga, pepaya, dan durian. Larangan impor ini dikritik beberapa pengamat hanya sebagai solusi temporer. Solusi permanen yang menyangkut pembenahan peta, strategi, dan infrastruktur yang mendukung produksi buah dan sayuran lokal malah kurang disentuh oleh pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi pertanian, Imam Churman. Pak Imam, apa komentar Anda? Ini ya, walaupun terlambat itu bagus niatnya, tapi sudah terlambat. Terlambat karena sudah menjadi terbuka secara bebas impor-impor barang yang masuk ke Indonesia, di mana Indonesia sendiri sebenarnya mempunyai produk-produk keunggulan kompetitif untuk komparatif untuk menjadi keunggulan kompetitif, tapi tidak disediakan kesempatan oleh Indonesia. Nah, sekarang karena kita sudah itu tidak bisa keluar, kita memasukkan terlalu banyak karena memang kebutuhannya banyak. Negara yang merasa dirugikan akibat dihentikan impor itu menyatakan suatu persoalan pada Indonesia. Nanti kan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan itu mengetahui sebenarnya produk mana yang layak dan tidak layak. Dengan parameter produk Indonesia yang mempunyai produk unggulan kompetitif itu diberikan kesempatan. Jadi kita tidak bisa keluar. Lantas yang didatangkan produk-produk yang serupa dan sama dengan produk yang Indonesia yang diimpor. Sehingga petani pekebun kita itu menjadi terpuruk akibat kebijakan itu. Ini terlambat untuk menstop produk-produk yang pernah diimpor itu akhirnya diprotes oleh negara-negara yang selama ini memasukkan komoditas ke Indonesia. Kalau kita aduan kita lawan dengan segala argumentasi yang cukup, harus ada keberanian kita untuk melawan itu. Jangan kalau itu digertak gitu lantas kita menyerah. Dasarnya kita tidak memberikan kesempatan apa? Menyalahi dengan tata kelama dunia. Kalau memang tidak menyalahi secara prinsipal, kenapa kita mesti takut? Lebih takut kalau kita itu sebenarnya tidak dipercaya oleh rakyatnya. Ini namanya pemerintahan Republik Indonesia yang mempunyai martabat dan mayoritas daripada penduduknya adalah petani, pekebun, nelayan. Kalau sekarang tadi melakukan seperti ini kan, lantas kita mau mundur, kita lawan itu dengan segala argumentasi yang cukup dari para ahli-ahli kita. Jangan lantas dilarang, kita lantas sudah akhirnya grogi mencabut larangan itu. Ini kan tidak ada pembelaan kepada rakyat. Kalau saya dilawan itu dengan segala argumentasi, cara teknologi dan segala macam para ahli kita untuk berbicara gitu. Dan itu menyangkut segala beberapa departemen, tidak hanya satu departemen saja. Jadi berbicaralah mereka masing-masing untuk menyatukan pendapat. Yang terjadi ini kan melindungi rakyatnya. Rakyat, sebagian besar rakyat Indonesia ini, kenapa mesti kita takut? Demikian pengamat ekonomi pertanian Imam Churman. Saya Wendy Lim.